ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuki bab yang ke-30 dari kitab Mawaqitus Shalah. Pada bab yang ke-30, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab dengan bab As-Shalah Ba'da Fajr Hatta Tartabi'a Syams. Bab tentang larangan salat setelah salat fajar, setelah salat subuh sampai matahari naik, sampai matahari naik qida rumhin, sekitar satu tombak. Dan sudah kita ketahui bersama hadis Amr ibn Abbas radhiyallahu ta'ala, dan hadisnya di Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Amr bin Habasha, "Thumma shalli subh." Kemudian salatlah kamu salat subuh. Maksud dari salat hatta tartia syamsu qida rumhin, kemudian tahanlah itu, janganlah engkau salat setelah subuh sampai matahari naik sekitar satu tombak dari ufuk. Fa'inna taqwa hina taqwa bainakana syaitan wa hina idin yasjudulah kufar. Karena matahari ketika terbit, itu terbit di antara dua tanduk syaitan, dan pada saat itu orang-orang kafir, para penjambat matahari, beribadah kepada matahari. Tatkala matahari terbit, dan juga di waktu salat asar sama. Setelah menyebutkan perintah salat asar, Nabi mengatakan summa aqsir anil shalah hatta taghiba syams. Setelah kamu salat asar, maka tahanlah. Jangan kau salat sampai terbenam matahari. Fa innaha taghrubu hina taghrub baina qurni syaitan wa hina idin yasjudu lil kufar. Karena matahari terbenam di antara dua tanduk syaitan, dan pada saat itu para penyembah matahari sujud kepada matahari. Larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat setelah salat subuh hatta tartafi'a syams, sampai matahari naik sepenggalan, itu qida rumhin, sekitar satu tombak. Dan ini tidak bertentangan dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nanti akan kita lihat di Al-Jami' Shahih Malisa bi Shahihain, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salat subuh, beliau melihat salah seorang sahabatnya bangkit dan melakukan salat dua rakaat. Ketika ditanya, sahabat tersebut mengatakan bahwasanya beliau luput darinya dua rakaat qabliyatu subuh, dan beliau menggantinya di waktu tersebut, dan Nabi mengikrarkan hal tadi. Begitu pula di Sahih Bukhari, nanti akan kita lalui, Nabi SAW pada suatu hari setelah salat duhur, beliau tersibukkan pada duhurnya oleh al-wafidin, tersibukkan oleh duyuh para tamu yang datang, sehingga beliau tidak sempat salat ba'diyah duhur, dan beliau lakukannya ba'da salatil asr, ba'da salatil asr. Dan setelah itu beliau mudawama dengan hal tersebut. Para ulama menjamak di antara hadis larangan salat ba'da subuh dan ba'da asar sampai matahari naik qila rumah dan sampai matahari tenggelam, itu katanya larangannya li nawafil mutlaqah, untuk salat nafilah mutlaqah. Adapun as-salawat dawatil asbab, salat yang ada sebabnya, maka diperbolehkan. Seperti tahiyatul masjid, atau seorang melakukan wudu dan salat badal wudu, maka diperbolehkan. Yang dilarang itu salat nafilah mutlaqah atau tahadu salat fi dalikal waqt, menyengaja salat nafil di salat tersebut. Kita baca hadis yang disebutkan dalam hadis ini. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Hafs bin Umar, Hafs bin Umar bin Ghiyath, qala haddatsana Hisham, Hisham ibn Abi Abdullah Ad-Dusra'i, an Qatadah an Abi Al-Aliyah. Abu Al-Aliyah disebutkan di Fathul Bari wa Riyahi wasmu Rufayl, Rufayl bin Mihran Abu Al-Aliyah. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala syahida indi rijalun mardiyun wa radahum indi Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam nahaa 'anil shalah ba'da subh hatta tashraq asy-syams wa ba'da al-'ashr hatta taghrib. Qala hadatsan Musaddad qala hadatsan Yahya an Syu'bah an Qatadah قال سمعت أبا العالية عن ابن عباس قال حدثني الناس بهذا. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah bersaksi di sisiku di jalur marbiyun, orang-orang yang diridai, orang-orang yang dipercaya khabar-khabarnya, warbahum indi Umar, dan orang yang paling dipercaya dan yang mengkhabar kepada Rasulullah Umar bin Khattab Amir Mu'minin radhiyallahu ta'ala anhu. Dan orang-orang terkait tersebut telah mengkhabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat setelah salat subuh hatta tashraq asy-syams, sampai matahari terbit. Dan matahari terbitnya seperti tadi disebutkan dari Sa'd bin Abbasah hatta tartabiya syams qida rumhin, sampai matahari naik sekitar satu tombak sepenggalan. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat salat asar hatta taghrib, sampai matahari tenggelam. Ini hadis para sahabat radhiyallahu taala anhum yang dinukil oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan di antara sahabat Rasulullah Umar radhiyallahu taala anhu. Dan disini menunjukkan bahwasanya al-udul wa thiqat mutafawitun fi daratil adl wa thiqah. Orang-orang yang thiqah dan adil itu tingkatannya berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Sama-sama thiqahnya, sama-sama terpercayanya, tapi sebagian lain di atas yang lainnya. Para sahabat kulluhum udul wa thiqat, para sahabat semuanya terpercaya dan khabar-khabarnya diterima. Bersama itu kata Ibn Abbas wa ardahum indi Umar, dan yang terpercaya dari mereka adalah Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Hadislahnya qala haddathana Musaddad qala haddathana Yahya bin Sa'id dan Hisham qala akhbarani Abi Hisham bin Urwah wa Abu Urwah bin Zubair qala akhbarani Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahabu bi salatikum tulu asy-syamsi wa la ghurubaha wa qala haddathana Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala hajibu syamsi fa akhiru shalah hatta tartafi wa idza ghaba hajab asy-syams fa akhiru shalah hatta taghib sabab abda. radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi SAW bersabda, la taharraw bi salatin qulla syams wala ghurubaha, janganlah kalian menyengaja. La taharraw, asli la taharraw, jangan kalian menyengaja salat qulla syams ketika matahari terbit. Dan ini perjelas materi kita di bab yang lalu. Sekalipun Nabi SAW mengatakan, man adraka rakatan minal fajri qabla an tathla syams faqad adraka subah. Barang siapa yang mendapatkan satu rakat di salat subuh sebelum terbitnya matahari, maka dia telah mendapatkan salat subuh dan sempurna. Bersama dengan itu, kita tidak diperbolehkan oleh Nabi SAW mengingatnya mengakhirkan salat subuh sampai menjelang terbit matahari baru kita salat. Kata Nabi, la taharraw bi salatin qulla syams. Begitu pula wala ghurubah. Saya boleh mengatakan, man adraka rakatan minal asri qabla an taghruba syams faqad adraka al-asr. Barang siapa mendapatkan satu rakaat di salat asar sebelum terbenamnya matahari, dia telah mendapatkan salat asar. Tapi bukan berarti kita diperbolehkan mengajar mengakhiri salat asar sampai menjelang terbenam matahari. Dan mengatakan tidak boleh mengajar salat ketika tenggelam matahari. Bahkan diriwayatkan disebutkan bahwa salatnya orang-orang munafik sengaja mengakhiri salat asar sampai ketika menjelang terbenam matahari, mereka baru melakukan salat. Salat dengan cepat dan tidak berpikir kepada Allah Subhanahu wa Taala kecuali sedikit. Bilangan lainnya adalah Umar, idza tala hajibu syamsi fa akhiru shalah hatta tartafi. Jika muncul hajibu syams, bulatan matahari, jika terbit bulatan matahari, fa akhiru shalah, maka akhirkan salat hatta tartafi, sampai matahari naik. Dan naiknya sampai tadi sebenarnya sama dengan Habasyah. Tidak mungkin sampai naik sekitar satu tombak dari permukaan ufuk hatta tertapai. Jadi larangan sholat setelah sholat subuh kemudian berlanjut sampai matahari naik sekitar tidak rumhin. Dan ini waktu sholat syuruk, awal waktu sholat syuruk, sholat duha. Wa idha ghaba hajibu syams, begitu pula di akhir siang katanya, jika hajibu syams ghaba, ketika bulatan matahari tenggelam, akhir sholat. Ketika bulatan matahari mulai tenggelam, katanya maka akhirkan sholat hatta tadi, sampai benar-benar bulatan tersebut tenggelam. Jadi ini merupakan waktu karoh syadidah. Karena waktu karoh batal subuh dan batal asur dibagi para ulama ke dalam dua bagian, karoh syadidah dan karoh biru syadidah. Karoh syadidah itu pas ketika matahari terbit sampai naik sepenggalan. Dan itu waktu orang-orang musyrik pada penyembah matahari sujud kepada matahari. Dan juga di akhir waktu ketika matahari menjelang tenggelam sampai tenggelam, itu karoha syadidah. Makruhnya sangat makruh sekali. Sekalipun pada subuh dan pada asar setelah sholat, itu waktu karoha. Tapi tidak seperti pas terbit dan menjelang tenggelamnya matahari. Sampai Nabi mengatakan, ketika hendak sholat dan matahari terbit, maka akhirkan sholat tersebut sampai matahari naik. Juga ketika matahari hendak tenggelam, maka akhirkan sampai matahari benar-benar tenggelam. Sahih memalai satu sahihain, dan kita masuk ke bab yang ke-11 dari Kitabul Iman. Di bab yang ke-11 Al-Imam Bukhari memberikan terjemah bab dengan Al-Iman Yalsimuddam. Bab keimanan itu melindungi darah seseorang. Maknanya seorang mukmin terlindungi darahnya, tidak boleh ditumpahkan. Dan hadis-hadisnya adalah kita lalui, baik Sahih Bukhari ataupun di materi-materi yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu muslim, la yahillu damu mri muslim illa bihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan kecuali dengan salah satu dari tiga sebab. Atsaibuz zani wan nafsu binafs wa tariku li dinihi al mufarriqu lil jamaah. Yang pertama adalah atsaibuz zani. Kalau ada orang muhsan yang sudah menikah kemudian berzina, maka hukumnya dirajam. Itu dilempar dengan batu sampai meninggal. Dan yang kedua, nafsu binafsi. Seorang yang membunuh saudaranya muslim, dulman wa udwana, amdan wa dulman, sengaja dan dengan aniaya, maka hukumnya dikisos, an-nafsu binafs. Dan yang ketiga adalah orang yang meninggalkan ajaran Islam, murtad dari ajaran Islam, maka halal darahnya. Adapun aslinya, darah seorang muslim itu terlindungi. Dan juga di hadis yang kita hafal bersama, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, umir dan uqatilan nas hatta yashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa yutimu salah wa yutiya zakah. Fa idza falu dalik asahum min dimahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengikrarkan dua kalimat syahadat, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa yuqimus shalah, dan sampai mereka menunaikan salat, wa yutuz zakah, dan sampai mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, seandainya mereka melakukan tersebut, mengikrarkan dua kalimat syahadat, menunaikan salat dan menunaikan zakat, asaw minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka telah menjaga dariku jiwa, itu darah dan harta mereka, illa bihaqqil Islam. Disini juga sama, Syekh rahimah ta'ala akan menyebutkan hadithah seorang sahabat dari Ansar yang menunjukkan seorang mukmin itu terjaga darahnya. Dan Nabi mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram kahurmati yawmikum hada fi syahrikum hada fi balikum hada. Hadis Abu Bakar bin Sahihain. Ketika Nabi berkhutbah di Mina, beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya darah kalian dan juga harta serta kehormatan kalian alaikum haram, itu terjaga sekalian, haram atas kalian untuk ditumpahkan darah saudara kalian atau dibalimi hartanya atau dirusak kehormatannya. Kahurmati yawmikum hada fi syarikum hada fi balikum hada. Seperti terjaganya, itu mulianya hari ini, itu hari mahar dan bulan ini, itu bulan al-haram, dhul-hijjah dan balikum hada, dan negeri ini, itu negeri haram. Sekali lagi, jiwa seorang muslim itu terjaga, terjaga, tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan alasan yang syar'i. Qala Imam Muhammad rahimahullah ta'ala, haddatsana Abdul Razzaq Ibn Hammam As-San'ani qala akhbarana Ibn Jurayj Abdul Malik Ibn Abdul Aziz qala akhbarana Ibn Shihab Az-Zuhri Muhammad Muslim anna Tabi Yazid Al-Laythi an Ubaydillah Ibn Adi Ibn Khiyar anna rajulan Ansar haddatha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi majlis. Fasarrahu yasta'dinuhu fi qatl rajimil munafiqin. Fajahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala alaysa yashhadu an la ilaha illallah? Qal ansari bala ya Rasulullah. La shahadata lah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaysa yashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Qala bala ya Rasulullah. Qala alaysa yusalli? Qala bala ya Rasulullah. Wala salata lah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulaika alladhina nahani Allahu anhum. Qala Syekh, hadha hadithun sahih. Wa qasamma Ma'mar as-sahabi Abdullah ibn Adi kama fi musnad ba'da hadha al-hadith. Walam annahu qad usila, walam annahu qad asal hadal haditha al-imamu Malik. Karena pimwato matanwil hawalik. Subyan mu'ayna karena fissalah li Muhammad Nasr al-Marwazi. Wasnad Abu Jarir, wasnad Abu Jurayj wa Ma'mar kama taqaddam inda Imam Ahmad. Di faedahnya katanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan Yusuf bin Uyainah mursalah. Imam Malik di Muwatta dan kalau riwayat Sufyan disebutkan oleh Muhammad Nasr al-Marwazi fi kitab as-Shalah. Dan Ibn Jurayj dan Ma'mar meriwayatkan hadis ini mausulah. Kama taqaddam ya Imam Ahmad. Wa hakadha inda Muhammad Nasr al-Marwazi fi shalah. Wa Laits bin Sa'd wa Sa'd bin Kaysan kama fi shalah li Muhammad Nasr al-Marwazi. Begitu pula Laits bin Sa'd wa Sa'd bin Kaysan. Riwayat mausulan. Marfu'an li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dhahir anna al-wasl ziyadatun lam yu'aridha ma huwa arjahu minha. Fa wajaba qabuluha. Ruya mursalan wa mausulan dan dirajihkan mausul la siyama wal imamu Malik idha syaka fi wasil hadis wa irsali rawahu mursalan. Terlebih lagi Imam Malik terkenal kalau beliau ragu-ragu tentang suatu hadis apakah mausul hadisnya atau mursal, beliau diriwayatkan dengan mursal. Mimbab al-ihtiyat dari beliau, kehati-hatian dari Imam Malik. Khulasanya dalam talikan syekh atau balikan syekh, beliau merujukkan hadisnya marfu mausul. Dari Ubaidullah bin Adi bin Khiyar, beliau berkata ada seorang laki-laki dari sahabat Ansar dan disebutkan nama sahabat tersebut adalah Abdullah bin Adi Al-Ansari. Sahabat tersebut datang menghadap Nabi SAW dan pada saat itu Nabi fi majlis, berada di majlis sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian sahabat Ansari tadi ketika datang sarahu yasadinu fi qatil rajul munafiqin, beliau membisikkan sesuatu, berbicara dengan rahasia kepada Nabi SAW yang mana isinya meminta izin kepada Nabi SAW untuk membunuh salah seorang dari kalangan orang-orang munafik. Yang sahabat ini melihat ada seorang munafik, kemudian beliau minta izin kepada Nabi SAW untuk membunuh orang tersebut. Maka Nabi SAW beliau menjawab pertanyaan sahabi tadi dengan suara yang didengar oleh yang lainnya, berjahat. Beliau berkata, Ali saya syahadu an la ilaha illallah. Bukankah orang tersebut mengikrarkan la ilaha illallah? Maka Ansari tadi menjawab, iya wahai Rasulullah, la syahadatalah. Dia mengatakan la ilaha illallah tapi tidak ada manfaatnya, tidak ada makna pengiraan la ilaha tersebut, karena hanya bahirnya saja dan itu adalah keadaan orang munafik. Kemudian Nabi mengatakan alisa yashadu anna Muhammad Rasulullah, bukankah dia juga bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Maka sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya lagi, alaysa yusalli, bukankah dia juga melakukan salat? Sahabat itu menjawab, bala ya Rasulullah, iya, dia salat. Walau salatalah, tapi tidak ada arti salatnya, karena dia munafik. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat tadi, ulaika alladina nahani Allahu anhum. Mereka orang-orang yang mengikrarkan dua kalimat syahadat dan menegakkan salat adalah orang-orang yang Allah melarangku dari mereka, dari menumpahkan darah mereka. Menunjukkan bahwasanya orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dan menegakkan salat itu terjaga darahnya sebagaimana terjaga harta dan kehormatannya. Adapun seandainya orang tersebut mengucapkannya nifakan hanya zahirnya saja, adapun batinnya menyembunyikan kekufuran, maka kita diperintahkan menghukumi manusia secara zahir. Kita diperintahkan menghukumi secara zahir. Orang yang zahir mengucapkan dua kalimat syahadat dan mengucapkan salat, maka dia adalah seorang muslim yang wajib dijaga Adam dan Ma serta Erobnya, darah, harta dan kehormatannya. Ini keutamaan iman dan juga pelajaran dari Nabi SAW bagi umatnya, bahwasanya kewajiban kita adalah menghukum manusia secara zahir. Menghukum manusia secara zahir, orang yang mendapatkan kebaikan dihukum dengan baik, sebagaimana orang yang mendapatkan keburukan kita hukumi secara zahirnya. Adapun secara ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.